akhirnya satu lagi. Iya, aja satu song aja. Nah, atas aja. Coba ambil dari paten di live terakhir aja coba. Yang terakhir. Aku ya. YouTube tuh memang gitu, kacau-kacau gitu rambutnya. Oh ya, udah selesai. Ya udah selesai. Kamu ambil Robby dulu ya. Ga. Kau sakiti perasaan ini, kau bodohi. Di mana dirimu yang mencintai aku sepenuh hati? Aku yang akan pergi bila kau enggan memilih cintaku ini. Bukan seperti tempat persinggahanmu. Kau sakiti perasaan ini, kau bodohi. Di mana dirimu yang mencintai aku sepenuh hati? Aku yang perasaan ini kau bodohi.